jatuh hati sama dia. Pria mapan kaya rupawan wajahnya. Ku ingin dicinta sama dia. Duren anak dua, Pak Eko namanya. Lugu dan baik hatinya, juga taat agama. Orangnya sopan santun dan juga bijaksana. Walau berumur tak muda, tapi manis senyumnya.